memberikan kekuatan agar kita dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah ciptakan kita, yaitu beribadah. Karenanya, jangan pernah lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Dan salah satu dari bentuk syukur itu adalah kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Kita melaksanakan ibadah kepadanya. Dan ini satu hal yang patut untuk kita jaga konsistensinya. Karena menjaga konsistensi dan istiqomah sehingga bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah anugerah. Karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang mukmin itu adalah seorang yang setiap waktu dan umur yang dilaluinya digunakan untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila selesai dari melakukan satu ibadah, maka akan dilanjutkan dengan melakukan ibadah yang lainnya. Sejalan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka lanjutkanlah untuk menyelesaikan urusan yang lainnya. Kemudian bersimpuhlah engkau di hadapan Rabbmu. Seorang mukmin itu tidak mengenal apa yang diistilahkan dengan ibadah musiman. Beribadah melakukan ketaatan di satu waktu, tapi di waktu yang lain meninggalkannya. Dulu pernah disampaikan kepada salah seorang salaf tentang adanya suatu kaum yang mereka hanya giat melakukan ibadah itu di bulan Ramadan. Apa jawabnya? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh mereka adalah kaum yang paling jelek. Mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Seorang mukmin tidak akan tergiur dengan adanya orang-orang yang malas dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Tidak akan terpengaruh dengan adanya orang-orang yang mundur teratur. Tidak mau melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Sekalipun jumlahnya banyak. Karena yang patut dijadikan contoh itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Yang patut dijadikan ukuran atau patokan adalah menyepakati syariat, bukan menyelisihi syariat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu turuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka itu hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsistensi dan istiqomah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat dibutuhkan. Sekali lagi, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Imam Wahab Ibn Munabbih, beliau menceritakan dulu ada dua orang yang dikenal abid, ahli ibadah. Keduanya bertemu, kemudian salah satunya mengatakan, aku kagum terhadap si fulan. ibadahnya begitu hebat hingga dunia condong kepadanya. Kemudian yang kedua menimpali, engkau tidak perlu kagum kepada orang yang seperti itu, kepada orang yang dunia condong kepadanya. Kalau engkau mau kagum, maka kagumilah orang yang mampu istiqomah, konsisten. Karena banyak orang yang ketika dunia belum datang kepadanya, begitu hebat ibadahnya, begitu nampak kuat prinsipnya, akidahnya, tapi ketika dunia mulai mendekatinya, dia pun mundur teratur, menyimpang, waliyaudzubillah. Karenanya sebagian salaf mengatakan, laisal ajabu mimman halaka wa kaifa halaka, innamal ajabu mimman naja wa kaifa naja. Heran itu bukan kepada orang yang binasa, yang celaka, dan bagaimana dia bisa celaka. Kenapa? Karena teramat banyak jumlahnya. Kecenderungan mayoritas orang mengikuti hawa nafsu, sehingga dengan itu menjadi celaka, menjadi binasa. Akan tetapi yang mesti heran itu adalah kepada orang yang selamat dan bagaimana dia bisa selamat. Karena sangat sedikit sekali jumlahnya. Yang konsisten, yang istiqomah, itu sangat sedikit jumlahnya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, إِذَا رَأَيْتُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا مُسْتَوِيًّا فَتَعَجَّبُوا. Kalau kalian melihat di hari ini ada sesuatu yang konsisten, maka heranlah kalian kepadanya atau terhadapnya. Karena menjaga konsistensi itu sangat sulit. Apalagi menyangkut kebaikan. Di zaman sekarang ini jarang sekali sesuatu yang bisa konsisten. Makanya wajar kalau Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kalau kalian hari ini melihat ada sesuatu yang konsisten, mustawiyan, yang senantiasa lurus begitu, fata'ajabu, maka heranlah kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang berakal itu sangat sadar kalau dia diciptakan itu untuk ibadah. Dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membatasi ibadah, enggak pernah menetapkan ada garis finis dalam hal ibadah selama masih ada kesempatan hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita dapat menjaga konsistensi dan istiqomah dalam ibadah dan ketaatan. Seperti misalnya majlis ilmu. Belajar menuntut ilmu agama. Perlu diketahui bahwa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya sehingga dia bisa menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu, maka dia telah mendapatkan taufik dari Allah kepada semua kebaikan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Coba perhatikan kalimat khairan. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Allah akan buat dia semangat belajar ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Jadi ketika Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mewujudkan itu, maka Allah telah berikan taufik kepada kita untuk mendapatkan semua kebaikan. Nabi juga mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Perhatikan lagi kalimat khairukum, lihat. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Selalu dikaitkan dengan kata-kata baik. Maka jangan pernah ragu ketika antum punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, segera manfaatkan. Jangan disia-siakan, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, karena di situ ada kebaikan semuanya. Gak setengah-setengah, semuanya. Ingat-ingat lagi sabda Nabi SAW, "Wa may yuridillahu bihi khairan, khairukum man ta'allamal Qur'an." Maka walhamdulillah atas kemudahan dari Allah, kita kembali dipertemukan di majelis ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh. Selalu bersama dengan mereka. Jangan menjauhi mereka. Ingat pesan Allah dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Rabbnya di pagi dan petang hari. Yang mereka inginkan hanyalah keriduan Allah. Jangan sekali-kali kamu palingkan pandangan matamu dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ini pesan Allah. Pesan Allah di Quran Surat Al-Kahfi. Pesan Allah yang penting sekali untuk kita perhatikan, untuk kita ingat, untuk kita telaah, kita tadaburi, apalagi di zaman sekarang ini. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa beri ibadah kepada Rabbnya. Antum semua ingat dalam hadis kisah orang yang membunuh 100, ya. Kisah orang yang membunuh 100 orang, ya kan? Di mana ada salah satu pesan yang disampaikan oleh si alim kepadanya, agar engkau pergi dari tempatmu, dari negerimu, karena negerimu itu penuh dengan keburukan, kejelekan. Pindahlah dari negerimu menuju negeri ini, karena di sana ada orang-orang soleh. Ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kamu beribadah di sana bersama dengan mereka. Itu pesannya. Dan itu ternyata yang menyelamatkan. Walaupun di tengah jalan Allah Subhanahu wa taala kehendaki ia meninggal. Tapi setelah diukur ternyata jaraknya lebih dekat ke negeri yang baik yang akan ditujunya. Bergaul dengan orang-orang soleh itu dapat mengangkat keimanan. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, ikhwanuna aghla indana min ahlina. Fa'ahluna yadhkurunana bid dunya wa ikhwanuna yadhkurunana bil akhirah. Saudara-saudara kami ini, di sisi kami lebih berharga, lebih mahal, lebih istimewa dibandingkan dengan keluarga-keluarga kami sekalipun. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena keluarga kami kadang-kadang membuat kami ingat ke dunia. Selalu mengingatkan kami ke dunia. Ke hal-hal yang sifatnya duniawi. Kurang ini, kurang itu. Butuh beli ini, butuh beli itu. Tapi kalau saudara-saudara kami, mereka mengingatkan kami ke akhirat. Membuat kami bersemangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kami bisa menjaga konsistensi dan keistiqomahan dalam hal ini. Maka jangan pernah menjauh dari orang-orang soleh dan dari lingkungan orang-orang soleh. Itu penting apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, hal lain adalah jauhi ambisi terhadap dunia yang berlebihan. Ingat-ingat pesan Allah subhanahu wa ta'ala soal dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Sekedar jangan dilupakan. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Sekedar jangan dilupakan, kemudian disebut bagian, bukan secara keseluruhan. Ini artinya, jangan sampai kita terlalu besar ambisinya terhadap dunia, karena itu akan merusak agama kita. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun yang melampaui batasan, lebih memprioritaskan kehidupan dunia, maka jahim itulah tempatnya, waliyallahu billah. Jelas sekali ancaman Allah. Manusia itu kalau ambisinya besar terhadap dunia, maka binatang yang mengerikan sekalipun masih jauh kalah dalam hal efek buruk yang ditimbulkannya. Seperti dalam hadis disebutkan, madza ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah dua ekor serigala yang dalam keadaan lapar kemudian dilepas ke tengah-tengah kumpulan kambing, dinyatakan lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seorang manusia terhadap dunia dan kedudukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Konsistensi dan istiqomah dalam melakukan ibadah dan ketaatan ini adalah hal yang memang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Misalnya dalam Al-Quran, Allah merintahkan Nabi Musa, Harun untuk istiqomah, fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Istiqomahlah kalian berdua dan jangan sekali-kali kalian ikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Nabi kita juga demikian, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga konsistensi dan istiqomah. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Dan demikianlah, fad'u, serulah mereka. Wastaqim, dan istiqomahlah. Sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan jangan pernah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kesempatan ini akan kita manfaatkan bersama untuk mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Ini kajian sempat tertunda hingga lumayan lama ya. Dan alhamdulillah baru kali ini kita bisa melanjutkannya kembali. Tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita mulai dari poin yang ke-61. Qala al-muallifu rahimahullah wa ikhlasul amali lillah. Dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Poin ini yang kemudian kita jadikan sebagai tema umum kajian kita. Menjaga keikhlasan dalam kehidupan. Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala dalam uraiannya, beliau mengatakan, hadza amrun adzimun. Ini adalah perkara yang besar. Wa aslun asilun fi kullil a'mal. Dan merupakan landasan utama dalam setiap amalan. Fala tuqbalu li'ibadat kulluha illa bihadzal ikhlas. Semua bentuk ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan ini. Maka wajar kalau kemudian keikhlasan dikatakan sebagai perkara yang besar dan landasan yang paling utama. Kita dituntut untuk melandasi setiap ibadah yang kita lakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kemurnian, semuanya untuk Allah, mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka semua diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Semata-mata menjalankan agama. Dan mereka diperintah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Wadzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang kuat. Agama yang kuat, agama yang landasannya karena Allah. Ikhlas. Makanya dalam rukun Islam itu, yang pertama adalah kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mukhlisina lahuddin fi hadhihi al-a'mal kulliha. Mengikhlaskan hanya untuk Allah, semata-mata menjalankan perintah agama dalam semua amalan ini. Wa fi kullil a'mal la budda minal ikhlas lillah. Dan sekali lagi, pada dasarnya seluruh amalan harus ada di dalamnya keikhlasan. Qala yunafi hadza al-ikhlasa asy-syirku. Yang akan dapat meniadakan keikhlasan ini adalah kesyirikan. Syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Karena keikhlasan adalah tauhid. Yang bisa menghilangkan tauhid adalah syirkun akbar. Maka segala macam bentuk kesyirikan ini akan meniadakan keikhlasan. Ini hal yang patut untuk diwaspadai. Wa yunafihi ar-riya. Dan keikhlasan juga akan dapat dihilangkan dengan adanya riya. Riya sesuatu yang bisa menghilangkan keikhlasan. Riya sirkun asghar. Wariya'u fihi tafsil. Terkait dengan riya itu sendiri ada rinciannya. In kana min aslil amal. Kalau seandainya riya itu menjadi pendorong atau landasan atau motivasi dalam beramal. La yanhadhuhu illa hubbus sum'ah. Tidak ada yang mendorong untuk mengerjakan amalan itu kecuali ingin didengar. Wa hubbu mura'atin nas, dan ingin dilihat oleh manusia. Fa hadza amalun hawitun. Maka amalan yang seperti ini, amalan yang gugur dari awalnya. Kenapa? Karena yang menjadi motivasinya, yang menjadi pendorongnya adalah riya. Ini kalau riya menjadi landasan suatu amalan. Wala yakadu yasduru illa min munafik. Dan hampir tidak muncul yang seperti ini kecuali dari orang-orang munafik. Artinya orang-orang munafiklah yang selalu mendasari dan melandasi amalannya dengan riya. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka hendak sholat, maka mereka menampakkan rasa malas. Malas-malasan. Yura'unan nas. Mereka ingin selalu dilihat oleh manusia. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa waktu sholat yang paling berat bagi munafik itu adalah waktu sholat yang memang sedikit orang hadir di situ. Pada realitanya, athqalus salat 'alal munafik al-isya wal fajr. Waktu sholat yang paling berat bagi munafikin itu adalah isya dan subuh. Karena emang yang hadir kalau di masjid itu rata-rata sedikit. Di dua waktu itu. Ya. Wala yasduru minal muslimi. Yang seperti ini tidak muncul dari seorang muslim. Artinya pada dasarnya seorang muslim itu tidak akan melandasi amalan yang dilakukannya dengan riya. Pada dasarnya amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu untuk Allah. Ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengatakan wala yasduru minal muslimi. Gak muncul niatan yang seperti ini dari seorang muslim. Ini bedanya amalan yang dilakukan oleh munafik dengan amalan yang dilakukan oleh seorang muslim. Wa qad yatra'u 'alal muslimi khilala 'amalihi min salatin aw shadaqatin aw jihadin aw ghairihi. Namun terkadang memang riya masuk pada diri seorang muslim di tengah-tengah dia melakukan amalannya seperti salat, shadaqah atau jihad atau yang lainnya. Saya kembali membedakan, memperjelas. Kalau seorang munafik menjadikan riya sebagai landasan amalannya, motivasi pendorong amalannya. Sebelum beramal sudah punya keinginan untuk apa? Riya, ini munafik. Kalau seorang muslim, riya itu seringnya masuk di tengah-tengah amalan yang sedang dikerjakannya. Ini bedanya. Walakinnal mu'minus shadiqu yatakhallasu minhu. Akan tetapi seorang mukmin yang jujur, ia akan berusaha membebaskan diri dari yang namanya riya. Saat melakukan sholat misalnya, satu rakaat lancar, masuk rakaat yang kedua, ada keinginan ya riya dilihat, supaya ditilai sholatnya bagus. Jadi yang tadinya rakaat pertama gak terlalu lama, di rakaat yang kedua malah justru lama. Karena orang mulai berdatangan dan melihatnya. Kadang masuk di situ. Tapi seorang mukmin yang jujur, dia akan melawannya. Berusaha membebaskan diri darinya. Kalau kenyataannya atau faktanya seperti itu, dia berusaha untuk membebaskannya, berusaha untuk melepaskannya, la yadur. Maka riya tersebut tidak membahayakannya. Kenapa? Karena dia berusaha untuk apa? Menahannya. Membebaskan diri darinya sehingga dia tidak terpengaruh. Nah. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladhina attaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila setan membisiki mereka untuk melakukan sesuatu dari keburukan, tadzakkaru, maka mereka segera ingat, sadar, fa idza hum mubsirun, mereka pun dapat melihat kelemahannya, kekurangannya, kesalahan yang dilakukannya. Mereka waspada. Qala fal mu'minu idza massahu ta'ifum minasy syaithan ay ta'ifum bi ma'siyatin aw riya'in aw ghairi fa innahu yatadzakkar. Kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala, seorang mukmin itu kalau dibisiki oleh setan untuk melakukan sesuatu seperti kemaksiatan atau melakukan riya atau selainnya, maka ia segera sadar, ia segera ingat. Ini juga menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan seorang munafik. Sur'anu ma yatadzakkar, begitu cepat seorang mukmin itu ingat. Wayatta'idhu, dan mengambil pelajaran. Wayaqla'u an hadzal ism, dan segera melepaskan diri dari dosa ini. Sawa'un bil qalbi aw bil jawarih. Sama saja apakah yang ada dalam hati atau yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi seorang mukmin itu memang orang yang memiliki kecerdasan untuk mengambil pelajaran dari berbagai hal. Mudah pada dasarnya untuk mendapatkan peringatan dan diingatkan. Makanya di ayat yang tadi kita baca jelas sekali bahwa peringatan sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang beriman. Qala wal amru bil ikhlasi warada fi ayatin katsiratin. Perintah untuk senantiasa melandasi segala amalan, segala ibadah dan ketaatan dengan keikhlasan ada di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Wa ahaditsin katsiratin, dan ada di banyak hadis. Wattahdhiru minar riya kadzalik, dan peringatan dari bahayanya riya juga demikian, banyak disebutkan dalam ayat, dalam hadis. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya memang nilai keikhlasan. Sebab amalan menjadi enggak ada harganya sama sekali ketika tidak ada keikhlasan. Ada beberapa tips yang dijelaskan oleh ulama agar kita bisa menjaga keikhlasan dalam amal yang kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah tashihun niyah. Selalu memperbaiki niat. Karena niat ini sesuatu yang cepat sekali berubahnya. Sampai dikatakan bahwa niat itu cepat sekali berubahnya. Sebagaimana Al-Quran yang cepat sekali hilangnya. Kalau tidak di murojaah. Kalau tidak diulang-ulang. Kalau Al-Quran, kita menghafal Al-Quran butuh di murojaah, butuh diulang-ulang supaya tetap ada, tidak hilang. Kalau niat, butuh diperbaiki terus. Karena yatafallat, kama yatafallat Al-Quran. Dan kita harus selalu cross-check apa sih yang mendorong amalan ini ketika kita akan kerjakan. Apakah lillah karena Allah ingin mendapatkan ridha Allah atau ada dorongan-dorongan lainnya. Ini butuh untuk di cross-check, butuh untuk selalu diperiksa. Kalau sekiranya kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang nampaknya kalau saya kerjakan ini kurang apa? Berfaedah, maka perbaiki. Ya, perbaiki. Kalau amalan kebaikan, jangan ditinggalkan. Tapi diperbaiki motivasinya. Jangan sampai karena takut riya, akhirnya tidak mau melakukan amal kebaikan. Ini juga salah. Dengan alasan riya, malah gak mau berbuat baik. Salah, keliru. Bukan seperti itu. Kalau memang kita merasakan ada dorongan-dorongan lain yang bukan karena Allah, itu yang harus diperbaiki. Makanya tashihun niyyah, memperbaiki niat itu sangat penting. Setiap saat harus kita periksa, perbaiki. Dalam rangka menjaga keikhlasan. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah jangan melakukan amalan karena ingin dilihat oleh manusia atau ingin didengar. Kalau kita melakukan amalan karena ingin dilihat oleh manusia atau ingin didengar, maka seperti itu balasan yang akan kita dapatkan dari amal yang kita lakukan tersebut. Man sama'a yusammi'uhullah. Man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang melakukan amalan karena ingin didengar oleh orang lain, maka akan Allah berikan balasan seperti itu. Dan barang siapa yang melakukan amalan karena ingin dilihat oleh orang lain, maka Allah pun akan berikan balasan seperti itu. Kata Imam Al-Khattabi, terkait dengan hadis ini, maknanya adalah barang siapa yang melakukan amalan ala ghairi ikhlasin, dalam keadaan tidak ikhlas, hanya sekedar ingin dilihat orang atau didengar orang, juziya ala dzalika, maka ia akan dibalas seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan membongkarnya, Allah akan menampakkan keburukannya. Waliyallahu billah. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan sampai dalam hati ada keterikatan dengan pujian manusia atau celaan manusia ketika melakukan sebuah amalan. Jangan sampai ketika diperkirakan akan mendatangkan pujian manusia, maka semangat melakukan amal, tapi ketika diperkirakan gak bakalan ada yang memuji, malah tidak bersemangat. Lakukan amal soleh secara normal. Jangan ada kaitan dengan apapun. Jangan sampai ada kaitan dengan pujian dan celaan. Kita melakukan amalan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak salah juga kalau ada yang mengatakan bahwa pujian kadang menjadi racun. Walaupun tidak semua pujian, ada pujian yang ketika disampaikan malah termotivasi orangnya, orang yang dipuji. Tapi ada juga yang ketika dipuji malah membuatnya tidak baik. Dan yang terpenting bagi kita adalah ketika melakukan amalan, normal saja, lillah. Jangan ada keterkaitan dengan apapun. Lakukan sesuatu karena ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai merasa senang ketika ada pujian dan sedih saat ada celaan. Senang ketika dipuji, sedih ketika dicela. Kemudian tips yang keempat, lakukan amalan sebaik mungkin dan sebisa mungkin orang lain tidak mengetahuinya. lakukan amalan sebaik mungkin dan sebisa mungkin orang lain tidak mengetahuinya. Tujuannya menjaga keikhlasan. Memang ada amalan-amalan yang kita tidak bisa menyembunyikannya. Bahkan disyariatkan untuk ditampakkan karena di situ ada syiar. Tapi tidak sedikit juga amalan-amalan yang masih mungkin untuk kita sembunyikan. Tidak kita pertontonkan, tidak kita perlihatkan di hadapan orang. Ya. Jadi intinya lakukan sebaik mungkin. Kalau memang amalan tersebut amalan yang kita tidak bisa menyembunyikannya karena memang secara syariat mesti ditampakkan, lakukan itu sebaik mungkin. Seperti sholat berjamaah misalnya, namanya juga berjamaah. Masa sendirian. Ya. Sholat berjamaah berarti sholat bersama kan? Paling sedikit saja 2 orang. Gak ada sholat berjamaah sendirian. Dan banyak amalan lain yang memang masuk kategori amalan yang disyariatkan untuk ditampakkan. Lakukan sekali lagi sebaik mungkin. Dan tidak sedikit amalan-amalan yang bisa untuk kita sembunyikan. Seperti qiyamul lail misalnya. Qiyamul lail bisa kita lakukan saat kita sendirian, di rumah, di kamar. Tidak perlu ramai-ramai di masjid. Kecuali qiyamul lail di bulan Ramadan. Sekali lagi semua ini dilakukan dalam rangka menjaga keikhlasan. Kemudian tips yang berikutnya adalah berusahalah menjauhi tempat-tempat yang dimungkinkan di situ banyak orang saat kita akan melakukan amalan. Kecuali kalau ada maslahat lain. Misalnya memberikan pendidikan, memberikan pelajaran, memberikan contoh. Kalau tidak dalam rangka itu, maka jauhi tempat-tempat yang di situ ramai saat kita akan melakukan ibadah. Kalau mengajarkan Al-Quran jelas harus ada yang belajar, ya kan? Mengajarkan sholat jelas harus ada yang belajar sholat, nggak mungkin kita ngajari sholat sendirian, ayo diajar neuh, nggak mungkin kan? Ngajar saha, ya. Ngajari sholat, ngajari baca Quran. Ini butuh banyak orang, butuh di tempat yang ramai. Kenapa? Karena ada maslahat syar'i di situ. Tapi kalau kita baca Quran misalnya, kita masih bisa untuk membaca Al-Quran sendirian. Di waktu-waktu luang. Gak perlu ketika akan baca Quran, lihat dulu mana tempat yang ramai, kemudian datang ke situ, lalu baca Al-Quran dengan sebaik mungkin, suara yang keras, dengan nada yang bagus. Ini jelas mengundang perhatian. Untuk sekedar baca Al-Quran, kita bisa cari tempat-tempat yang sepi. Di sela-sela kesibukan kita. Kalau di zaman para salaf memang semuanya ahlul Quran, semuanya ahlul qiyam, ahli beribadah para salafus saleh, ahlul qiyam, ahlul qiraah. Sehingga malam-malam terakhir, sepertiga malam terakhir itu, setiap rumah dalam keadaan hidup, hidup dengan bacaan Al-Quran. Ada salah seorang salaf mengatakan, "Ma sadaqallah man arada an yashtahir." Seseorang yang ingin terkenal, populer, adalah orang yang tidak jujur terhadap Allah. Enggak tulus. Karena orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang ikhlas, bukanlah orang yang ingin populer, ingin terkenal, ingin masyhur. Justru sebaliknya, berusaha menyembunyikan kemasyhurannya, berusaha menyembunyikan amalnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, tips lainnya adalah tidak menambah suatu amalan atau memperindahnya karena dilihat oleh manusia. Ini yang disebut gak normal lagi. Kalau yang normal dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amal soleh itu, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, ya seperti itu. Ada atau tidak ada orang, ya seperti itu. Ada orang biasa mengerjakan sholat sunnah misalnya. Ada orang atau tidak ada orang, ya tetap dia kerjakan. Gak ada istilah ketika banyak orang dikerjakan, saat tidak ada orang ditinggalkan. Orang yang normal, yang baik dalam sholatnya misalnya, bukanlah orang yang ketika banyak orang memperlama sholatnya, namun saat dia sendirian mempercepat sholatnya. Ini kan aneh, ya. Kenapa perbedaan itu terjadi? Lakukan sholat secara normal saja. Jangan sampai keliru lagi kan, karena gara-gara dilihat orang akhirnya ditambah lagi sholatnya. Sebenarnya udah selesai rokaatnya, tambah lagi. Malah bahaya lagi kan. Sholat duhur jadi 5 rokaat. Sholat subuh jadi 3 rokaat. Kenapa dilihat orang sih? Tadi mah sepi gitu. Supaya ketahuan kalau dia sholat subuh gitu kan. Lebih parah kalau ada yang seperti ini. Tadi di masjid sepi gak ada seorang pun, sementara ini udah di rokaat yang terakhir. Karena mulai banyak berdatangan orang, akhirnya berdiri lagi. Jadi 3 rokaat. Ini kan gak normal ya. Ini tidak berjalan apa adanya gitu. Maka jangan sampai menambah amalan atau memperbagus amalan karena dilihat orang. Sampai ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu adalah istiwaul a'mal. Ikhlas itu adalah seimbangnya amalan. Fidzahir wal batin. Dalam lahir dan batin. Saat di tengah khalayak ramai ataupun saat sendirian. Sama. Gak berbeda. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada uraian Syekh. Tadi beliau mengatakan bahwa perintah untuk melandasi amal ibadah dengan keikhlasan itu ada disebutkan di banyak ayat dan disebutkan juga di banyak hadis. Demikian halnya dengan peringatan dari bahayanya riya. Qala wa akhbarallahu fil Qur'ani anil munafiqin, dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang munafik, annahum, bahwasanya mereka itu yura'unan nas, selalu ingin dilihat oleh manusia. Tujuannya tiada lain supaya dapat pujian. Supaya dapat decak kagum. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Memang tujuannya ingin dilihat. Jadi dari awal, pertengahan sampai akhir ya seperti itu. Beda dengan orang yang beriman. Ketika di awal ikhlas, tidak ada keinginan dilihat orang, kemudian saat di tengah-tengah melakukan amalan ada perasaan itu, dia lawan. Dia segera ingat. Tadzakkar. Ingat. Bahwa ini sebuah keburukan. Sehingga dia berusaha untuk melepaskannya dan menghindar darinya. Kalau munafik tidak, Allah katakan yura'unan nasa. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka enggak mengingat Allah kecuali sedikit. Enggak sadar. Jadinya dari awal, akhir, pertengahan, sampai akhir, ya seperti itu. Wa anna sadaqatihim la tuqbal. Dan Allah kabarkan bahwa sedekah-sedekah mereka yang mereka serahkan itu enggak akan diterima. Di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Qul anfiqu taw'an aw karha. Lan yutaqabbal minkum. Innakum kuntum qauman fasiqin." Qul, katakanlah kepada mereka, angfiku, infakkanlah. Silahkan beri infak. Silahkan bersedekah. Baik dalam keadaan suka atau tidak. Dalam keadaan rela atau terpaksa. Lan yutaqabbal minkum. Enggak akan diterima infak sedekah itu dari kalian. Karena sesungguhnya kalian adalah kaum yang fasik. Ancaman Allah ditujukan kepada munafikin. Yang memang punya kebiasaan yura'unan nas. Ingin dilihat manusia. Maka Syekh kemudian mengatakan, wa kadzalikal mura'in. Demikian juga segenap orang-orang yang riya. La tuqbal sadaqatuhum, gak akan diterima sedekahnya. Wa a'maluhum allati yurauna fiha, dan demikian juga amalan-amalannya yang memang punya tujuan ingin dilihat. Farriya'u khatirun jiddan, maka kesimpulannya riya itu sangat bahaya. Wa adamul ikhlasi fil a'mal la yutrak laha ayyu qimmatin abadan. Wa adamul ikhlas fil a'mal la yatruku laha ayyu qimmatin abadan. Enggak ada keikhlasan dalam amalan itu benar-benar tidak akan menyisakan adanya nilai sama sekali. Enggak akan menyisakan adanya nilai sama sekali. Jadi amalannya nol. Ya. Amalannya nol. Wa huwa syartun min syuruti qubulil amal. Karena keikhlasan adalah salah satu syarat dari syarat-syarat diterimanya amal. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya ia beramal dengan amalan yang saleh, dan jangan sekali-kali menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Fasyartu syartain, maka syaratnya ada dua diterimanya amal itu dari ayat ini. Pertama, falyamal amalan salihan, hendaknya beramal dengan amal yang saleh. Amal yang dilakukan itu benar-benar saleh. Amal yang baik bukan amal yang buruk. Karena amal yang baik, amal yang saleh itu akan menjadi sesuatu yang berharga ketika didorong oleh niat yang baik. Niat yang saleh. Tapi niat yang soleh, niat yang baik itu gak akan pernah mampu merubah amalan buruk menjadi baik. Sekali lagi, amal soleh hanya akan bisa bernilai ketika didukung oleh niat yang soleh. Ikhlas. Tapi niat yang soleh, keikhlasan gak bisa merubah amalan yang jelek jadi baik. Mencuri tetap mencuri walaupun niatnya ikhlas. Saya mencuri ikhlas karena Allah yakin aslina. Gitu. Misalnya ya ada orang merampok ikhlas karena Allah. Merampok tetap merampok sebuah kejahatan. Minum khamar ikhlas. Tetap saja gak ada nilainya. Kamu mau mengatakan ikhlas sekian ribu kali pun tetap tidak akan merubah haramnya minum khamr. Haramnya perbuatan mencuri, merampok. Tetap enggak bisa. Ya. Saking ikhlasnya pas nyuri itu udah ditungguin sampai jam 12 malam di Nupoek. Banyak nyamuk, banyak ini, ikhlas. Ya. Gak bisa seperti itu. Gak ada. Gak ada kamusnya. Karena kaidahnya, amalan yang soleh hanya akan bisa terwujud dengan niat yang soleh. Niat yang soleh gak akan bisa merubah amalan yang buruk jadi baik. Ya. Makanya dalam Al-Quran, antum perhatikan lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falyamal amalan salihan. Al-amalu as-salihu huwal muwafiqu lisyar'i. Amal soleh itu adalah amalan yang menyepakati syariat, sesuai dengan syariat. Laisa fihi bid'un, enggak ada kebid'ahan di dalamnya. Enggak ada hal yang baru diada-adakan. Enggak ada sesuatu yang ditambahkan atau dikurangi darinya. Karena seluruh amalan itu sudah ada juklaknya, sudah ada aturannya, ya kan? Aturannya semuanya tertuang dalam Quran dan Sunnah. Yani la ya'mal illa bima adzina Allahu fihi fi kitabihi aw fi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani tidak mengamalkan kecuali dengan apa yang memang telah Allah izinkan dalam kitabnya atau dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muballigh anillah, yang menjadi penyampai dari Allah azza wa jalla. Hadza huwal amalus shalih. Inilah yang disebut dengan amal saleh. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ikhlas. La syirka akbar wala syirka asgar. Tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Tidak melakukan kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Fasyartani ukhidha min hadihil ayah. Maka dua syarat diterimanya amal itu diambil dari ayat ini. Diambil dari ayat ini. Kalau bahasa yang sering mungkin kita dengar adalah ikhlas dan mutaba'ah. Amal soleh itu mutaba'ah. Falyamal amalan salihan. Hendaknya beramal dengan amal yang saleh. Ini mutaba'ah. Amal tersebut enggak keluar dari aturan Quran dan Sunnah. Jadi dua syarat diambil dari ayat ini. Ikhlas dan amal saleh atau mutaba'ah. Wa min ayatin wa ahaditsin ukhar, dan dari ayat-ayat dan hadis-hadis lainnya liqubulil amal, yang menjelaskan tentang diterimanya amal. La yaqbalullahu al-amala abadan illa bihadaini syartain. Jadi kesimpulannya, Allah tidak akan menerima amalan apapun itu selama-lamanya kecuali dengan adanya dua syarat ini. An yakuna hadza min syar'illah adzinallahu fihi subhanahu wa ta'ala fil kitabi awis sunnah, wa an yakuna sahibuhu mukhlishan fihi lillahi azza wa jalla. La yumajizu hadzal amal syirkun la asghar wala akbar. Yang pertama, amalan ini ada asalnya dari syariat Allah, dalam artian Allah telah mengizinkannya dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelakunya dalam keadaan ikhlas karena Allah azza wa jalla. La yumajizu hadzal amala syirkun. Amalan yang dilakukannya tidak dikotori oleh kesyirikan. Kesyirikan tidak mengotori amalan, baik syirik yang kecil atau syirik yang besar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Untuk sesi pertama insyaallah kita cukupkan sampai di sini, nanti kita lanjut ba'da salatil maghrib. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.